dalam bab ini, yang mana pada keterangan beliau kita mengerti atau banyak mengerti insyaallah taala tentang hukum sebab, yang mana dari situ kita bisa mengetahui lebih dalam, memahami lebih jauh hukum kesyirikan yang disebutkan dalam bab ini. Kita baca, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, babun minasyirki lubsul halqati wal khayr wa nahwihima li raf'il bala'i aw daf'i. Bab termasuk kesyirikan memakai gelang, ikatan-ikatan dan yang semisalnya untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Az-Zumar, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bi durrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmah hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbi Allah." عليه يتوكل المتوكلون. Keterangan yang pertama yang beliau sebutkan dalam bab ini, firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surah Az-Zumar, qul, sampaikan, afara'aytum, khabarkan kepadaku, ma tad'una min dunillah, apa yang kalian seru selain Allah Subhanahu wa taala. In aradani Allahu bidur, jika Allah menginginkan kepadaku dur, bahaya. Hal hunna kashifatu durri, apakah mereka tandingan selain Allah itu bisa menghilangkan bahaya itu? Au aradani bi rahmah, atau dia Allah menginginkan kepadaku rahmat. Hal hunna mumsikatu rahmati, apakah mereka tandingan selain Allah itu mampu menahan rahmatnya? Qul, sampaikanlah, hasbi Allah, yang mencukupi saya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepadanya bertawakal orang-orang yang bertawakal. Baik. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Bab jelas. Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah. Ayatnya jelas. Khabarkan kepadaku apa yang kalian tad'una, doa, ibadahi selain Allah. Berarti syiriknya jelas. Ya. Yeah. Ini syirik akbar. Yang diseru, yang dimintai, yang diserahkan padanya doa, ibadah selain Allah. Jadi ayatnya berhubungan dengan berhala, sembahan-sembahan orang-orang musyrik. Allah tantang mereka, khabarkan kepadaku tentang mereka itu. Jika Allah inginkan kepadaku bahaya, bahaya apapun, apakah mereka bisa menghilangkan bahaya Allah itu yang datang darinya? Mereka tahu tidak akan bisa. Aw aradani bi rahmah, jika Allah inginkan padaku rahmat, hal hunna munsikatu rahmati, apakah mereka mampu menahan rahmatnya? Mereka tahu tidak akan bisa. Qul hasbi Allah, katakan hanya Allah yang mencukupi saya. Hanya alaihi yatawakkalul mutawakkilun, hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Ini ayat berhubungan dengan asnam, awtan, berhala-berhala dengan orang musyrik. Sementara judulnya apa? Bab termasuk kesyirikan memakai gelar, benang-benang. Kita bisa dapat banyak ilmu di situ. Satu, ayatnya jelas berhubungan dengan syariat akbar. Sementara yang mau didalili memakai gelar dan yang semisal itu, ini banyak masuk dalam syirik kecil. Itu artinya boleh berdalil dengan ayat-ayat yang menjelaskan syirik akbar untuk memahamkan syirik kecil. Faham? Ini satu. Jadi hubungannya jelas ya. Hubungan selanjutnya, ayat ini hujjah Allah kepada orang musyrik. Iya. Sehubungan dengan kesyirikan akbar, hujjah itu hujjah pula untuk menghantam orang-orang musyrik sehubungan dengan syirik asghar. Jelas? Baik. Kemudian hal yang ketiga, cermati lebih jauh. Titik kesyirikan sehubungan dengan memakai gelang, benang-benang dan yang semisalnya untuk mengangkat bala atau menjaga diri dari bala, itu apa? Titik kesyirikannya berhubungan dengan apa? Cacatnya keyakinan seseorang bahwa hanya Allah satu-satunya, hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang memiliki, menguasai, menentukan manfaat atau bahaya dan segala sebabnya. Itu titik kesyirikannya. Dan ayat ini langsung menjelaskan itu. Jelas? Langsung menjelaskan itu. Coba orang yakin betul bahwa bahaya betul-betul hanya di tangan Allah. Maka apa? Dia hanya akan mengharap hanya kepada Allah dan tidak akan menempuh jalan kecuali hanya jalannya yang dia harapkan kepadanya keselamatan. Iya. Dia tidak akan menempuh sebab-sebab yang lain. Kalau dia yakin, mantap di situ. Demikian pula kalau dia yakin betul-betul rahmat hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa? Kekuatan keyakinan ini menggugurkan syirik akbar dan sekaligus syirik asghar. Jelas? Lebih hebat lagi pada kalimat selanjutnya. Qul sampaikan. Hasbi Allah. Yang mencukupi saya hanyalah Allah. Orang yang masih punya gantungan seperti itu tidak akan mungkin murni hasbi Allahnya. Alaihi yatawakkalul mutawakkilun. Hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang bertawakal. Sempurnaan tawakal ini akan menyelamatkan kita dari ketergantungan kepada selain Allah dan kepada sebab-sebab yang tidak datang dari petunjuk Allah dan ketentuan kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi hubungannya sangat jelas. Jadi kita bisa lihat, hubungkan dari banyak sisi tadi. Dan di sini terlihat dalamnya pendalilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam mendalili bahwa termasuk kesyirikan memakai gelar, benang dan yang semisalnya untuk mengangkat bala dan yang semisal. Di sini juga ada hal yang perlu dicermati. Anggaplah ini fokus dalam pembahasan syirik asghar. Sementara kita tahu ini adalah awal uraian tentang tauhid. Ternyata Syekh menjelaskan kepada kita tentang tauhid, langsung memaparkan lawannya, syirik. Bab termasuk syirik. Ini apa? Menjelaskan sesuatu melalui lawannya. Akan sempurna penjelasannya. Kita selamanya tidak akan tahu manis kalau kita tidak pernah merasakan pahit. Demikian seterusnya. Kemudian, anggaplah ini pembahasan tentang syirik kecil. Dan Syekh mulai menjelaskan tauhid melalui ini. Itu artinya apa? Beliau ingin memaparkan kepada kita bahaya kesyirikan mulai dari yang terkecil, yang bisa dipahami, yang banyak terjadi. Supaya berjenjang pembahasan. Ini sisi lain. Dan perhatikan kalimat Syekh, bab minasyirk. Bab minasyirk, termasuk kesyirikan. Berarti ini bahagian syirik. Dan Syekh tidak sebutkan syiriknya, syirik apa di sini? Besar, kecil, tidak disebutkan? Sebab, memakai gelang benang dengan maksud mengangkat bala atau menolaknya, bisa syirik akbar, bisa syirik asghar. Dan di situ makin nampak kedetailan lafaz-lafaz dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dan hebatnya pendalilannya. Kalau dia syirik akbar, jelas ini langsung berhubungan dengan syirik akbar ayatnya. Dan kalau kita baca dalam tafsir-tafsir, Qul araaitum ma tad'una min dunillah, khabarkan kepada aku apa yang kalian doa, minta, sembah selain Allah. Disebutkan berhala dan semisalnya. Tidak disebutkan benang-benang dan ikatan-ikatan. Maka hubungannya pun sangat jelas. Sebagaimana tidak boleh itu, maka lebih tidak boleh lagi seperti itu. Dan kita sudah sebutkan di awal, bahwa pendalilan untuk menggugurkan doa, harapan, permintaan orang musyrik kepada selain Allah, itu pula yang menjadi dalil untuk menggugurkan keyakinan seseorang dalam memakai gelang, benang-benang dan yang semacam itu untuk mengangkat bala atau menolak bala. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang sangat luar biasa. Hasbi Allah. Hanya Allah yang mencukupi saya. Baik, kita lanjutkan. Keterangan yang kedua yang beliau sebutkan. An Imran ibn Husain radhiyallahu anhu. Anan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Nabi sallam ra'a rajula, melihat seorang lelaki, fi yadihi, pada tangannya, halqa, gelang, min sufur, dari sesuatu yang kekuningan, mungkin timah atau semaknya, makna dengan itu ningan, timah. Faqal, maka Nabi sallam bersabda, ma hadihi, apa ini? Untuk apa ini? Orang itu mengatakan, minal wahina. Minal wahina. Min, dari. Al wahina. Perhatikan kalimat dari الواهنة iya dari al-wahina. Al-wahina itu jenis penyakit. Jadi dia pasang itu dalam rangka min untuk selamat dari al-wahina, supaya tidak tertimpa al-wahina. Al-wahina itu semacam urat yang membengkak sakit di sekitar lengan atau pundak atau di sekitar tangan. Jadi dia pakai itu supaya terhindar dari penyakit itu. Maka kata Nabi, inzi'ha, inzi'ha, lakukan nazak. Nazak itu mencabut sampai ke akarnya. Wan-nazi'at, gitu ya, yang mencabut sampai ke akarnya. Kalau sekedar dicabut-cabut saja begini, iya, tidak. Ini cabut sampai ke akarnya. Ini perintahnya Nabi. Inzi'ha. Iya. Nabi tidak bilang lepas lagi. Tapi Nabi katakan inzi'ha. Lepas dengan sekuat-kuatnya. Secepat-cepatnya. Fa innaha, karena sungguh, la taziduka illa wahnan. Hal itu tidak akan menambah kecuali semakin menambah lemah. Fa innaka law mutta, sungguh jika kau mati, wa hiya alaika, dan benda itu ada sama kamu, ma aflahta abadan, selamanya kamu tidak akan beruntung. Baik. Hadis ini sebagian ulama menguatkannya dan sebagian melemahkannya. Tapi dari tinjauan makna, iya. Dari tinjauan makna, titik pendalilan Syekh, iya, itu benar. Karena itulah ulama-ulama yang menjelaskan hadis ini, walaupun dia menyebutkan kelemahannya, itu dia tetapkan jelaskan maknanya. Baik. Jadi di sini kita dapat memahami bahwa memakai gelang dengan maksud selamat dari penyakit, walau tidak ada hubungannya sebab akibat, tidak juga syar'i, maksud apa? Tidak akan menambah kecuali hanya menambah, semakin menambah lemah. Benar? Itu benar. Menambah lemahnya iman, semakin menambah penyakit. Sudah bertambah penyakit jasadnya, ditambah lagi dalam penyakit hatinya. Kalaupun sembuh penyakit jasadnya dengan itu, apa artinya kesembuhan jasad sementara hati sudah rusak di atas kesyirikan? Yang seperti ini tidak boleh tidak, harus segera dicabut, harus segera ditinggalkan. Itu petunjuk agama, keharusan dalam Islam. Dan di sini katakan, kalau kamu meninggal di atas ini, kamu tidak akan selamat selama-lamanya. Ini di atas penafsiran, kalau dia meyakininya, iya, bahwa ini menyelamatkan, berarti apa? Dia meninggal di atas kesyirikan. Syirik akbar, syirik akbar tidak akan pernah bisa masuk ke dalam surga. Anggaplah syirik kecil. Syirik kecil juga tidak akan selamat. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuni orang yang melakukan kesyirikan. Termasuk syirik kecil. Pasti celaka. Hanya syirik kecil tidak kekal dalam neraka. Jadi memang ternafikan celah, ternafikan celah, selamat. Al-falah. Jadi dari tinjauan mana? Benar. Jadi ada orang sakit, tangannya, pakaikan ini, pakaikan itu, yang tidak mempunyai hubungan sebab akibat. Tidak syar'i, tidak akauli. Maka hukumnya apa? Kembali, bisa akbar, bisa asghar. Kapan dia akbar? Ayo, pembahasan yang lalu. Kalau dia meyakini bahwa air ini, benang ini, gelang ini yang menyelamatkan, ini menyembuhkan. Ayo, maka ini syirik akbar. Syirik akbar dalam apa? Hah? Hah? Rububiyah dan uluhiyah. Rububiyah dan sekaligus uluhiyah. Rububiyah dari sisi dia telah menetapkan ada yang menyelamatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Sementara keyakinan dalam rububiyah yang memegang semua itu hanya Allah, Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada rob alam semesta kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam rububiyah. Syirik dalam uluhiyah dari sisi dia telah menyerahkan ibadahnya kepada benda ini. Ibadah apa? Harapan. Ibadah harapan, ibadah permohonan, ibadah ketergantungan. Jelas? Terus syirik asghar kapan? Kapan syirik asghar? Kalau dia meyakini hanya Allah yang menyelamatkan dari penyakit ini, dari ini dan itu, tetapi ini sebab, maka dia terjatuh ke dalam syirik asghar. Bisa dipahami? Kenapa sampai jatuh ke dalam syirik asghar? Kenapa? Menjadikan apa? Baik, yang disebutkan tadi itu ketentuan-ketentuan umumnya. Kalau dia menetapkan sebab ini yang bukan sebab, sebagai sebab, itu syirik asghar. Tapi kenapa sampai syirik asghar? Hah? Iya, terus? Perhatikan ya. Kalau kita meyakini, saya sudah singgung tadi. Kalau kita meyakini yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Yang mendatangkan bahaya juga hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meyakini hal ini, maka kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Minta lepas juga bahaya dari hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disertai kalau memang yakin, maka kita hanya menempuh jalur keselamatan sesuai dengan yang Allah syariatkan dan yang Allah tetapkan secara kaum kauni. Ketika kita memilih, menganggap ada sebab yang Allah tidak tetapkan sebagai sebab, maka berarti telah syirik kita. Tapi dalam masih kecil, sebab kita masih meyakini yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi tetap hati kita telah bermasalah dalam menentukan sebab. Mau tidak mau ada nilai kesyirikan di situ. Sebab kita telah menetapkan sesuatu yang Allah pencipta alam semesta tidak tetapkan sebagai sebab. Sementara semuanya terjadi di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu tetapkan sebagai sebab? Padahal tidak ada secara syar'i, tidak ada secara kauni. Jawabannya itu, di situ pasti ada syirik. Ada nilai ketergantungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kepada sebab yang tidak Allah Subhanahu wa taala tetapkan sebagai sebab. Jelas ya? Baik. Dalam hadis ini kita bisa melihat bagaimana tegasnya Nabi SAW terhadap kesyirikan. Walaupun tidak ada hadis ini, banyak hadis-hadis yang menjelaskan tegasnya Nabi SAW terhadap kesyirikan. Nanti kita akan lewati hadis-hadis itu. Banyak perkara, ayat Al-Quran, hadis-hadis berhubungan dengan perkara syirik ini. Baik, kita lanjutkan keterangan selanjutnya. Walahuan Uqbah ibn Amir marfu'ah. Man ta'allafa tamimatan fala atamma Allahu lah. Wa man ta'allafa wada'atan fala wada'a Allahu lah. Wa fi riwayah man ta'allafa tamimatan faqad asyrak. Kalau hadis yang disebutkan Syekh, jelas hubungannya dengan terjemahnya. Sebab langsung contohnya, halqa. Iya, gelar. Sekarang hadis yang kedua. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Uqbah bin Amir. Secara marfu, man ta'allaqa tamimah. Siapa yang menggantungkan tamimah? Jimat. Fala atammallahu lah. Maka Allah tidak akan sempurnakan untuknya. Wa man ta'allaqa wada'a. Dan siapa yang menggantung wada'a. Ini wada'a sejenis benda-benda berwarna putih yang dikeluarkan dari laut. Mirip-mirip mutiara semacam itu. Siapa yang menggantungkan wada'a, fala wada'a Allahu lah. Maka Allah tidak akan wada' kepadanya. Artinya apa? Wada' dari kata dia, sukur, ketenangan. Allah tidak akan berikan ketenangan baginya. Padahal, orang musyrik menggantungkan wada'a itu, wada'a, itu maksudnya, supaya orang selamat dari ain. Ain pandangan mata hasad. Kata Nabi, al-ainu haq. Ain itu benar. Ain itu benar. Masyarakat jahiliyah yang menyaksikan ngerinya ain, bagaimana mau selamat dari ain? Pakai wada'ah ini. Man ta'allaqa wada'ah, fala wada'a Allahu lah. Siapa yang menggantungkan wada'ah, maka Allah tidak akan memberikan ketenangan baginya, selamat baginya. Jadi doa celaka. Dalam sebuah riwayat, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah, faqad asyrak. Maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Baik. Hadis ini, hadis yang pertama, hadisnya lemah. Dan ada yang menguatkannya. Tapi hadis riwayat yang kedua hadisnya sahih. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Dan yang sahih ini mencukupi yang sebelumnya. Semua kandungan hadis sebelumnya itu sudah ada dalam hadis yang sahih ini. Man ta'allaqa tamima, siapa yang menggantungkan, mengikatkan tamima, faqad asyrak, maka sungguh dia telah melakukan kesyirikan. Itu pendalilannya jelas. Bab termasuk syirik. Bab termasuk syirik. Siapa yang menghukumi syirik? Nabi langsung menghukumi syirik. Nabi langsung mengatakan, man ta'allaqa tamima, sungguh telah melakukan kesyirikan. Kalau hadis sebelumnya, langsung dalam bentuk perbuatan, Nabi larang, Nabi suruh cabut, kemudian Nabi ancam, kamu kalau meninggal yatim, selamanya tidak akan selamat. Jelas keharamannya, bahwa itu adalah kesyirikan. Kalau sini tegak, langsung dikatakan, man ta'allaqa tamima tanpa pada asyrak. Apa hubungannya? Karena tamima, walaupun asal maknanya, sesuatu yang digantungkan supaya selamat dari ain, mata hasad, anak-anak dipakaikan itu supaya selamat dari ain, selamat dari penyakit-penyakit, tetapi kata tamimah di sini dalam bentuk nakirah mencakup semua yang digantungkan dengan maksud itu. Man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Apa pun namanya, apakah dia jimat, gantungan-gantungan, kulau-kulau dan semacam itu, dia tamimah semuanya. Digantung, diikat di dalam diri, untuk anak, untuk orang sakit, untuk hewan, benda-benda, toko, rumah, kebun, gantungan-gantungan ini seluruhnya tamimah. Dan Nabi hukumi, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan tamimah maka sungguh telah asyrak, melakukan kesyirikan. Syirik apa? Bisa besar, bisa kecil. Jelas ya? Jadi siapa yang hukumi langsung syirik di sini? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Senang kita beramal. Jadi biar siapa yang kasih? Guru kita yang kasih misalnya. Andri guru kita misalnya yang kasih. Atau wali ini yang kasih. Syekh Maulana ini yang kasih. Habib ini yang kasih misalnya. Atau ustaz ini yang kasih. Kiai ini yang kasih. Kan ini dari kiai. Yang tidak boleh itu kalau memang saya ambil melalui bertapa dari orang hutan yang tidak sholat, ini kiai ini. Tapi sama, pakai, gantungi. Barakah yang itu. Ya barakah itu jadi bertambah dosa ya. Asal makna berkah bertambah. Berkah itu asal maknanya bertambah. Tapi ini tambah kodi. Sebagaimana kata Nabi? Lihat bagaimana Nabi dalam tiga hadis ini. Dia pakai wahina. Ternyata menambah wahna. Dia gantungkan tamimah. Ternyata fala atammah. Allah tidak atammah. Dia pakai wada'ah. Ternyata Allah tidak jadikan wi dalam fala wada'ah Allahu la. Dan ini yang nyata. Ini nyata betul. Secara syar'i sudah ada dalilnya. Kenyataan demikian. Siapapun yang main dukun, penyakitnya pasti bertambah. Kenyataan itu. Baik, semakin bertambah. Mau kaya melalui itu, pasti semakin miskin. Pasti itu. Kalau belum sembuh, iya, lambat atau cepat, iya, tapi yang pasti neraka jahannam untuk kesyirikan dan pelakunya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hanya kadang Allah masih memberi tangguh. Tapi kalau tetap takabur, iya, seperti Mbah Marijan itu, rasa kok. Yang seperti itu banyak jemaah. Hanya memang ada satu dua orang, beberapa peristiwa Allah nampakkan supaya didengar semuanya. Keterangan Allah itu sangat jelas. Banyak yang semacam itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Anak bayi, ya, yeah. Saya pengen kasih, oh, dari Pak Kiai ini. Dan seterusnya. Baik. Jadi jelas, hubungan hadis ini dengan bab, bab termasuk syirik, menggantung itu. Ini jelas. Siapa yang menggantungkannya, faqad asyrak, sungguh telah syirik. Nabi langsung hukumi. Hadisnya sahih. Kalau hadisnya sahih, senang kita beramal. Iya. Bukan karena ustaz yang bilang, karena Nabi yang bilang. Kalau misalnya satu hari, saya bilang, oh, tidak syirik, tinggalkan. Sebab kita sudah dapatkan ilmu. Nabi yang bilang. Iya. Tinggalkan semua mengatakannya tidak. Sebab Nabi sudah mengatakannya syirik. Hanya syiriknya besar atau kecil. Nah, bagaimana keyakinan dia terhadap sebab yang bukan sebab itu. Yang terakhir boleh sebutkan walidni Abi Hatim an Hudzaifah annahu ra'a rajulan fi yadihi khaytun min al-humma faqata'a wa tala qawlahu ta'ala wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Hudzaifah ibn al-Yaman, Hudzaifah ibn al-Yaman sahib al-sir, iya, sahabat pemegang rahasia Nabi SAW. Rahasia apa? Nama orang-orang munafik. Nabi tidak beritahu Umar, tidak beritahu yang lainnya, satu yang diberitahu namanya orang-orang munafik. Umar karena takutnya terhadap kemunafikan, iya, sampai dia tanya Hudzaifah ini. Minta betul. Hudzaifah harus beri. Beritahu. Iya. Dia ingin tahu apakah saya termasuk di dalam. Lihat, takutnya sahabat. Padahal beliau sudah dijamin masuk ke dalam surga. Sebab justru itu alamat, alamat kebaikan seseorang semakin takut terhadap bahaya. Alamat selamatnya orang dari syirik, semakin takut terhadap syirik. Alamat selamatnya orang dari kekafiran, semakin mengerti dan semakin takut terhadap kekafiran. Alamat selamatnya orang dari bid'ah, semakin mengerti bid'ah dan semakin takut terhadap bid'ah. Alamat selamatnya seorang dari kemunafikan, semakin takut terhadap kemunafikan. Kalau tidak merasa takut, tidak mau tahu tentang syirik, gimana mau takut? Kalau sudah tidak merasa takut, yang muncul kemudian merasa aman. Saya tidak mungkin syirik. Ayo merasa aman sudah. Kalau sudah merasa aman, ini sifatnya orang-orang yang pasti celaka. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. Apakah mereka merasa aman dari perdayaan Allah? Tidak ada yang merasa aman kecuali kaum yang pasti merugi. Kita jangan ada yang merasa aman. Siapa yang menjamin kita selamat dari syirik? Tidak ada jaminan. Karena itu kita pelajari. Semakin sungguh-sungguh pelajari. Karena kita tidak tahu jamin diri kita. Apalagi tadi itu banyak-banyak sebabnya disesuaikan hukumnya dengan apa? Apa keyakinanmu terhadap itu? Itu kan perkara hati. Kita tidak tahu bagaimana hati kita digelincirkan. Boleh jadi kita katakan saya benci syirik, tapi hati kita di mana? Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Hudzaifah bin Yaman, beliau mengatakan dikatakan bahwa beliau melihat seorang lelaki di tangannya terdapat benang. Sekarang khaitun, di sini benang. Di sini penanda benang. Kalau hadisnya Najib tadi pertama halqa, gelang. Tapi hadis yang kedua, ta'allaqa tamimah, mencakup semuanya. Gelang, benang, tempelan, terserap. Yang jelas ta'alluq, digantungkan. Setelah tertempel, diikat, dipasang. Masuk semuanya, man ta'allaqa. Beliau lihat di tangannya, terdapat khait. Benang-benang minal humma, untuk menyelamatkan diri dari humma, demam. Faqata'a, beliau langsung putus. Kemudian beliau baca firman Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ayat ini tentang orang musyrik, syirik akbar. Ini ayat. Sementara yang dia putus, ini syirik akbar ini. Keumumannya ya. Beliau baca, wa ma yu'minu aktsaruhum billah, tidaklah beriman kebanyakan mereka kepada Allah illa wa hum musyrikun, kecuali mereka adalah orang-orang musyrik. Ayat ini maknanya tidaklah kebanyakan mereka itu beriman kecuali mereka orang musyrik. Mereka adalah orang musyrik, tapi kenapa juga dibilang beriman? Maknanya mereka beriman dalam batas keimanan yang tidak menyelamatkan dia dari kesyirikan. Karena itu dijelaskan oleh ahli-ahli tafsir dari sahabat, muridnya sahabat dan seterusnya, bahwa keimanannya mereka karena mereka meyakini Allah pencipta, Allah penguasa alam semesta, Allah yang mengatur alam semesta. Itu keyakinan mereka. Dan ayat, perhatikan awal ayat. Awal ayat, qul afara'aytum ma tad'una min dunillah, khabarkan kepada, sampaikannya Muhammad, khabarkan kepadaku tentang apa yang kalian sembah selain Allah itu. Jika Allah inginkan bahaya kepadaku, apakah mereka mampu menyelamatkan saya dari bahaya itu? Orang musyrik tahu tidak ada yang bisa kecuali hanya Allah. Karena itu Allah jadikan hujjah, ini kalimat hujjah, menghujjahi mereka. Sebab orang musyrik paham itu. Ini keimanannya mereka. Tapi tetap musyrik. Mereka yakini seperti itu. Rububiyyah Allah. Yang menyelamatkan hanya Allah. Tetapi tetap musyrik. Yang menyembuhkan hanya Allah. Tapi tetap musyrik. Musyrik dalam uluhiyah. Menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dengar kisahnya, keislamannya sahabat Dimas. Dimas ahli ruqyah. Siapa yang belum pernah dengar? Angkat dulu tangannya yang belum pernah dengar. Supaya saya ceritakan kembali. Kalau banyak yang belum pernah dengar, banyak juga. Baik. Dimas ahli ruqyah. Orang musyrik ketika itu datang ke Makkah. Makkah masih awal-awal dakwah. Nabi Muhammad masih awal dakwah. Awal dakwah ya. Penentangan luar biasa. Nabi dikatai orang gila, apa macam-macam. Sesampainya di Makkah, Dimas mendengar orang-orang bodohnya Makkah bilang, Inna Muhammadan majnun. Muhammad itu orang gila. Dimas tertarik. Tertarik sesuai dengan penyakitnya ini. Sebab dia ahli ruqyah. Iya, kata Dimas, Aynahu? La'allallaha ayyashfiyahu ala yadayya. Tamai. Mana dia itu? Semoga Allah. Coba lihat, ini beliau majmuk di ketika itu. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tanganku. Ini keyakinan orang musyrik. Semoga Allah menyembuhkannya melalui kedua tangan. Ini kesembuhan ini. Yang terus-terang harus diakui, iya, banyak orang muslim sekarang dari sisi kesembuhan itu sudah menyandarkan kepada selain Allah. Iya. Dan banyak orang-orang yang mengobati, saya yang sembuhkan. Coba lihat. Iya, bahkan bergelar-gelar agama. Iya, saya yang sembuhkan. Padahal ini orang musyrik. Iya. Akhirnya ketemu Nabi kita Muhammad SAW. Dia perkenalkan dirinya, Inni urti minar riya. Sungguh saya telah meruqyah dari penyakit angin, kena guna-guna, semacam ini. Kemudian, telah banyak yang sembuh dengan izin Allah melalui kedua tangan. Dia bilang, telah banyak yang sembuh. Dengan izin Allah melalui kedua tanganku. Dia tidak bilang dirinya yang sembuhkan. Allah yang sembuhkan. Fahalumma, maka mari kemari. Rini, Pak. Apa Nabi jawab? Nabi tidak bilang, dan aku garing. Iya, sadar jawab, Kak. Nabi tidak jawab. Nabi hanya baca apa? Innalhamdulillah. Nahmaduhu. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Yang saya baca di situ tidak disebutkan wa nasta'in. Iya, tapi wa nasta'in disebutkan dalam lafaz-lafaz yang lainnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya la. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la. Sampai di situ Nabi baca. Kata Dimas, sungguh saya sudah dengar ucapan tukang-tukang sihir. Sebab masyarakat jahiliyah itu terkenal apa? Tukang sihirnya, dukunnya, dan penyairnya, ahli syair. Ini orang yang paling hebat di tengah masyarakat. Ini tokoh sudah. Iya. Dan Dimas ahli dalam semua ini. Iya. Dia tahu ini ilmu-ilmunya ini. Saya sudah dengar semua ucapan tukang-tukang sihir. Saya sudah dengar ucapan dukun-dukun. Saya sudah dengar ucapan para penyair. Ingat, zamannya Nabi adalah zaman kehebatan berbahasa. Karena itu syair-syairnya, oh luar biasa hebatnya maknanya. Saya sudah dengar semua itu. Demi Allah, tidak ada yang semisal dengan ini. Dalam lafaz yang lain, dia bilang, A'id alayya kalimatik ha'ula fa'innaha fadabalagna famusal bahar. Ulangi kalimat-kalimat itu tadi. Nabi pun ulangi 3 kali. Kenapa dia suruh ulangi? Kata Dimas, karena sungguh kedalamannya sudah menjangkau kedalaman lautan yang paling dalam. Akhirnya dia pun menyatakan keislamannya. Nabi tidak perlu mengatakan saya bukan orang gila. Nabi cukup mengucapkan kalimat dahsyat yang bersumber dari wahyu. Bagi orang yang seperti Dimas yang menggunakan akalnya, iya, itu langsung bisa memahami dahsyatnya ini kalimat. Iya. Jadi Nabi tidak usah mengatakan saya orang gila. Oh, tidak mungkin orang gila mengucapkan kalimat ini. Orang yang sangat berakal ini, bahkan bukan dari manusia ini kalimat. Iya. Ini kemuliaan besar. Dia pun langsung menyatakan keislamannya. Hebatnya kalimat Nabi ini langsung menggugurkan penyakit kesyirikan yang ada pada Dimas. Ya, justru beliau yang sembuh. Iya. Dengan apa sembuh? Karena dia menerima ilmu yang datang dari Nabi. Demikianlah penyakit-penyakit kita, jamaah. Mau sembuh? Terima ilmu yang datang dari Quran. Terima itu. Ayat Al-Quran, hadis Nabi pun terima. Jangan ada penolakan. Terima itu. Iya. Sembuh itu. Iya. Penyakit apapun, ada terapinya dalam Al-Quran. Kesyirikan, kekafiran, kemunafikan, kedustaan, syahwat, semuanya ada terapinya dalam Al-Quran. Yang jelas terima itu. Dan hebatnya di mana? Karena dalam pahamnya terhadap ilmu. Nah, di sini kita banyak yang kurang. Saya terima Al-Quran, kitab susinya saya. Mau mati kalau ada yang bakar Al-Quran. Iya, benar. Bagus. Iya. Tetapi dia tidak pahami apa yang dia baca. Ini, di sini banyak kita di sini. Kalau ada lempar Al-Quran di depannya, apa nih? Baik mana itu? Dia tidak kuat. Iya. Kitab suci. Marah, benar, bagus. Iya. Sebab menghinakan mushaf termasuk pembatal keislaman. Tetapi dia tidak pahami maknanya. Tapi masih lebih mending. Iya. Di beberapa pengkaderan, banyak juga di Makassar, itu Al-Quran dibuat. Pengkaderan agama Islam. Katanya itu tulisan jenis saja ini. Demikianlah kalau ilmu filsafat, demikianlah kalau ilmu filsafat sudah meracuni seseorang. Ilmu filsafat itu racun yang paling ganas. Iya. Ilmu filsafat ini racun yang merusak agama Nasrani. Karena itu dia dibendam, ditaruh di tempat yang tersembunyi oleh kerajaan Nasrani. Tapi di zaman-zaman selanjutnya, setelah Khulafaur Rasyidin, iya, kekhalifahan selanjutnya, iya, kekuasaan semakin luas, iya. Ternyata sebagian khalifah, iya, khalifah belakangan kurang paham agama, iya, melihat awal ketertarikannya dari ilmu-ilmu umum. Oh, ilmu filsafat kan membahas murni akal, iya. Ada juga dari sisi ilmu umumnya berkembang. Ah, khalifah ini tertarik dari ilmu itunya. Tapi kemudian diambil semua buku ini. Orang-orang Nasara yang dimintai itu, kalau kasih semuanya, kasih. Iya. Sebab justru mereka apa? Selamatkan masyarakatnya dari itu. Dia sembunyikan itu. Sebab buku yang merusak. Iya. Begitu ditahu, penguasanya kaum muslimin mau kasih. Diterjemahkan, dikirim lagi penerjemah. Terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Setelah itulah muncul banyak firqa-firqa bid'ah. Yeah, ahli kalam. Dijadikanlah filsafat Islam dikenal dengan ilmu kalam. Muncul kelompok-kelompok sesat sudah. Tidak muncul, kecuali setelah diterjemahkannya ilmu filsafat ini. Rusak agama. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini keterangan yang terakhir dari Syekh rahimahullahu taala tentang sikap Hudzaifah radhiyallahu anhu. Langsung mencabut. Boleh langsung mencabut, boleh saja. Kalau aman dari fitnah. Orang yang seperti Hudzaifah ini di zamannya siapa ini? Zamannya sahabat. Wah, sahabat Nabi itu, kayak penguasa itu. Didengar, dipatuhi, luar biasa sahabat Nabi Allah. Kalau sekedar mencabut seperti apa? Langsung saja dicabut. Tidak ada masalah. Tapi kalau zaman kita sekarang, ada orang jalan-jalan, jimat-jimatannya. Tidak boleh pakai begini. Rasa kepanjang, guru. tidak apa-apa kalau berada di bawah kekuatan kita. Misalnya, cucu kita misalnya, anak kita misalnya. Iya. Harus mencabut, tidak ada masalah. Sebab berada di bawah kekuatan kita. Atau yang langsung melakukan tindakan seperti itu, penguasa. Gubernur misalnya yang langsung. Kapolda misalnya yang langsung. Bagus. Dapat pahala besar. Kalau gubernur atau kapolda yang langsung tutup Syekh Yusuf, wah, pahala besar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, hubungan hadis ini dengan bab jelas tegasnya sahabat terhadap kesyirikan. Beliau datangkan ayat yang bahkan menjelaskan syirik akbar. Iya. Bahkan menjelaskan syirik akbar untuk menghukumi pelaku syirik asghar. Itu artinya boleh menggunakan ayat yang menjelaskan syirik akbar untuk mendalili syirik asghar. Jelas ya? Dengan demikian selesai bab ini dan disusul dengan bab Maja'a fi ruqa wa tamaim, bab keterangan yang datang tentang ruqyah dan jimat-jimat. Ada kemiripan dengan bab sebelumnya, iya, tetapi ini ada pendalaman lebih jauh. Sekian, subhanakallah, alhamdulillah, shalallahu alaihi wasallam.